Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yamiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, khawani wa akhwati, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lanjutkan kajian kita mempelajari kitab Lum'ah al-I'tiqad oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Masih dalam pembahasan tentang bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Al-Qur'an itu adalah firman Allah dan itu bukan makhluk. Kita sampai kepada ucapan beliau, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf waftataha 29 suratan. Allah Subhanahu wa taala memulai membuka 29 surat bil hurufil muqatta'ati, dengan huruf-huruf yang terputus-putus. Maksudnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau ingin menyampaikan kepada kita dengan menyitir dalil ini bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman alif lam mim, jadi alif lam mim itu sampai pun orang-orang Arab di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak ada satu pun yang bisa memastikan apa maknanya. Bukan berarti kata-kata itu enggak punya makna. Bedakan antara dua hal ini. Jadi tidak ada satu pun kata dan tidak ada satu pun huruf dalam Al-Qur'an yang enggak punya faedah. Tidak ada satu pun huruf dalam Al-Qur'an yang tidak punya makna. Karena kalau kita mengatakan ada huruf, ada kata, ada kalimat yang enggak punya makna, itu konsekuensinya besar loh. Konsekuensinya itu adalah Allah menurunkan dalam kitab sucinya sesuatu yang muspro, sesuatu yang guna-gunani, rana wong sing mudeng, enggak ada orang yang paham. Nah, terus gimana? Dari ayat-ayat itu maknanya adalah tidak ada seorang pun yang bisa memastikan maknanya itu apa. Tapi apa ada maknanya? Ada pasti. Maknanya itu mesti ada. Oleh karena itu dibahas oleh para ulama-ulama tafsir. Jadi dalam surat Al-Baqarah misalkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menukil berbagai riwayat, berbagai pendapat, berbagai komentar dari para ulama, dari para sahabat tentang makna alif lam mim, menunjukkan bahwasanya kalimat itu ada makna, menunjukkan bahwasanya kalimat itu ada faedah. Lah, salah satu di antara faedahnya adalah yang disebutkan atau yang diinginkan oleh Imam Ibnu Qudamah di sini, bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam mim, maka yang Allah bicarakan itu adalah huruf-huruf dalam bahasa Arab, bukan sekedar makna yang diungkapkan oleh Allah dengan menciptakan makhluk sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Asy'ariyah, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Mu'tazilah. Tapi itu adalah huruf yang dikatakan oleh Allah, didengar oleh Jibril, disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa qala an-nabiyyu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-Qur'ana fa'arabahu." Barang siapa membaca Quran lalu dia memperbaiki bacaannya, bacaannya itu bagus. "Falahu bikulli harfin minhu asyr hasanat." Maka setiap hurufnya dia mendapatkan 10 kebaikan. "Wa man qara'ahu wa lahana fihi falahu bikulli harfin hasanat." Barang saya membacanya dan lahan melakukan kesalahan padanya, maka per hurufnya ada 1 kebaikan. Hadis ini dikatakan oleh Imam Al-Qudamah rahimahullahu taala sebagai hadisun sahih, tapi dikatakan oleh sebagian yakni para ulama bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis yang masyhur dan hadis yang sahih itu lafadznya sedikit berbeda. Lafadznya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan fi kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalha." Barang saya membaca kitab Allah, maka per hurufnya mendapatkan 1 kebaikan dan kebaikan berbalaskan 10 kali kebaikan. "Wala aqulu alif lam mim harf." Jangan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Redaksi lafaz hadis itu yang sahih. Sedikit ada perbedaan dengan makna hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Karena hadis yang sahih atau yang kita baca tadi, maka pahala satu huruf dengan 10 pahala itu tidak dibedakan antara yang baca lancar dengan yang baca enggak lancar. Hanya yang baca lancar dan yang baca enggak lancar itu tetap beda. Ya mau suka beda. Ini. Ya tetap beda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya, "Man qara'a al-Qur'ana wa huwa yatata'ata." Yani falahu ajran. "Wa man qara'ahu wa huwa mahirun fi fa huwa ma as-safaratil kiramil barara." Barang siapa yang baca Quran tapi belakepan, ngono ya. Yani geradal-geradul, maka dia dapat 2 pahala. Pahala bacaannya, pahala susahnya. Tapi barang siapa yang baca Al-Qur'an itu pintar, mahir dalam membacanya, maka dia bersama safarah al-kiramil barara, bersama para malaikat-malaikat yang mulia. Jadi dan itu jauh lebih utama, jauh lebih jadi lebih mulia. Apa yang diinginkan oleh Imam Al-Qudamah rahimahullahu taala? Kenapa memasukkan hadis ini dalam bab akidah? Beliau ingin mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah." Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan," barang siapa yang membaca 1 huruf, berarti Al-Quran yang itu firman Allah tersusun dari huruf, membentuk kata, membentuk, yakni membentuk kata, membentuk kalimat. Ini sebagaimana yang ada. Begitu juga dengan Al-Quranul Karim, maka dia itu adalah gabungan dari huruf, karena per hurufnya itu adalah pahala. Dan tidak dikatakan huruf itu berpahala kecuali kalau dia itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, "Iqra'ul Qur'an," bacalah Al-Qur'an, "qabla an ya'tiya yaqaumun," sebelum datang suatu ketika nanti sebuah kaum, "yuqimuna hurufahu iqamatas sahmi," yang mereka memposisikan, menegakkan hurufnya kayak anak panah, "la yujawizu taraqihim," yang tidak melampaui tenggorokan mereka, "yata'ajjaluna ajrahu wa la yata'ajjalunahu," mereka menyegerakan pahalanya, upahnya, bayarannya di dunia, "wala yata'ajjalunahu," dan mereka tidak mengharapkan pahalanya nanti di alam akhirat. Dari sisi kajian akidah, yang itu yang dijadikan landasan adalah sabda Rasulullah, "qaumun yuqimuna hurufahu," huruf-huruf Al-Quran, sebagaimana yang hadis yang sebelumnya. Dan hadis ini dari sisi yang lainnya memberikan kepada kita satu hadiah yang sangat berharga. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa suatu ketika nanti akan datang suatu zaman Al-Qur'an itu hanya dijadikan profesi dunia. Dan kayaknya zaman itu sudah datang waktunya. Jadi dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, orang membacanya itu la yujawizu tarakihim. Bacaannya itu hanya di mulutnya, tidak sampai ke dalam hatinya. Bacaannya itu cuma di mulut tapi enggak nembus tenggorokan. Hati itu di mana letaknya? Di sini toh. Mulut di sini. Mulut ke hati kan melewati tenggorokan. Jadi cuma di sini, enggak bisa masuk. Jadi enggak bisa masuk ke dalam hati. Sehingga itulah yang sering kita dapati. Hafali Al-Qur'an hafal, tapi akhlaki amburadul. Hafali Qur'an hafal, tapi ratau mabu masjid. Ini, hafali Qur'an hafal, tapi maksiat yuk jalan. Hafali Qur'an hafal, tapi itu adalah kondisi sebagian manusia pada akhir zaman. Tatkala Al-Qur'an itu hanya dijadikan barang untuk mencari dunia. Oleh karena itu dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan, "Kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an." Kami itu belajar iman sebelum belajar Al-Qur'an. Karena cara belajarnya para sahabat dahulu, mereka itu adalah mempelajari Al-Qur'an, mempelajari makna dan mengamalkannya. Kata Abdullah bin Umar, "Faman qara'a minna suratal Baqarah fahuwa indana azim." Barang siapa yang telah menghatamkan Al-Baqarah, maka berarti dia adalah orang yang sangat kami hormati. Kenapa? Berarti dia itu menghafalnya, memahami kandungan maknanya dan istinbat fikihnya, kemudian telah mengamalkannya. Beda dengan sekarang. Ini kondisi yang ada, ini sekarang ini. Yang itu kemudian digambarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yata'ajjaluna ajrah. Mereka itu menyegerakan balasannya, upahnya di dunia ini, dan sama sekali tidak menginginkan balasan nanti di alam akhirat. Padahal yang tepat para jemaah sekalian, jadikan ibadah itu untuk mencari akhirat. Jangan pernah jadikan ibadah itu untuk mencari dunia. Nek oleh dunia itu kan tilka ajilu busyrul mukmin. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau ditanya, "Ya Rasulullah, kalau ada orang berbuat baik, kalau ada orang itu ibadahnya rajin, orangnya soleh, terus dia itu disenangi oleh orang, ya Rasulullah, dipuji oleh orang, disenangi oleh orang, apa ya akhirat gak oleh pahala, wis oleh dunia?" Gitu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam, "Enggak, tilka ajilu busyrul mukmin." Itu kegembiraan seorang mukmin yang disegerakan. Pahala aslinya di akhirat, tapi itu tuh apa? DP. Yo gak DP nih. Ini DP ngono yo ora patek pantes. Wong pahalanya utuh kok. Ini DP kan berarti kurang nek ngono iki. Ini itu apa yo? Apa yo? Ya gak bonus juga. Yes, pokoknya itu kegembiraan seorang muslim yang Allah segerakan di dunia. Pahalanya adalah nanti di alam akhirat. Ini urusan ibadah adalah untuk mencari ridha Allah, mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan itu kalau kemudian dia mendapatkan sesuatu dari urusan dunia, maka itu adalah kegembiraan seorang muslim yang disegerakan. Jangan sampai dibalik. Di balik orang beramal soleh tujuannya adalah untuk dunia, maka tak jarang sekarang itu kita mendapatkan omongan sebagian orang, "Aku kulu yo poso Senin Kamis, sholat tahajud gak tau ninggal kowe sik kere wae." Lah emang poso kanggo soge? Ini kanggo soge itu kerja, ini dagang ta opo? Ini kalau memang mau kaya itu bukan dengan sholat. Jadi malam, bukan dengan puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis, sholat malam, sholat tahajud, sholat duha, itu adalah untuk mencari kehidupan alam akhirat. Kehidupan jadi di alam akhirat. Wallahu nyani a'lam bissawab. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa qala Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma, Berkata Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, i'rabul Quran ahabbu ilaina min hifzi ba'dhi hurufi. Membaca Al-Quran dengan baik, itu i'rabul Quran. Yani itu lebih saya senangi daripada sekedar menghafalkan sebagian huruf-hurufnya. Wa qala Ali, dan berkata Ali bin Abi Thalib, man kafara bi harfin minhu faqad kafara bihi kullah aw kullihi. Barang siapa yang mengkufuri satu huruf dari Al-Quran, maka dia telah mengkufuri, telah kafir dengan semua isi Al-Quran. Kenapa? Karena sebagaimana Al-Quran itu datang dari Allah, huruf-hurufnya pun datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattafaqal muslimuna ala 'addi suwaril Quran. Dan kaum muslimin sepakat tentang jumlah surat-surat Al-Quran. Wa ayatihi, dan ayat-ayatnya. Wa kalimatihi, dan kalimat-kalimatnya. Wa hurufihi, dan huruf-hurufnya. Maknanya yang disepakati itu adalah Al-Quran itu berbilang. Al-Quran itu ada bagian-bagiannya. Al-Quran itu ada 30 juz. Ada 114 surat. Setiap juznya ada beberapa ahzab. Kalau dalam negeri kita ada beberapa mikra. Gitu ya. Setiap suratnya ada beberapa ayat. Al-Fatihah misalkan 7 ayat, gitu ya. Kemudian Al-Baqarah 200 biraku. Jadi ayat. Dan ayat-ayatnya itu ada kalimat-kalimat, ada huruf-huruf dan macam-macam. Meskipun mereka berselisih tentang jumlahnya, kepastian jumlahnya. Tapi mereka sepakat bahwasanya itu berbilang. Berarti huruf per hurufnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal khilafa bainal muslimin, dan tidak ada perselisihan di kalangan kaum muslimin. Fi anna man jahada binal Qur'ani suratan aw ayatan aw kalimatan aw harfa. Dan tidak ada perselisihan di kalangan kaum muslimin bahwa orang yang mengingkari Al-Qur'an satu surat saja, au ayat atau satu ayat saja. Ayat iki ku gak pantas dadi firman Allah. Seharusnya ku diganti. Qul ya ayyuhal kafirun, ku diganti. Pantas. Ini. Au kalimah atau satu kalimat. Au harfan atau satu huruf. Muttafaqon alih. Ingat ya kata-kata beliau. Huruf yang disepakati. Loh, emangnya ada huruf yang enggak disepakati, Ustaz? Banyak. Kalau kita masuk dalam dunia ilmu qiraah, dalam dunia ilmu qiraah, al-qiraatu sab'ah atau qiraatul asyrah, kita akan mendapati yakni beberapa bacaan yang berbeda dan kadang-kadang jumlah hurufnya pun berbeda. Kalau titik-titik perbedaan semacam itu, itu dunia ilmu qiraah, bahkan kadang-kadang dunia ilmu fikih. Koyok bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama Al-Fatihah ataukah tidak, itu bukan masalah akidah dan itu bukan masalah Quran, itu masalah fikih. Jadi masuk dalam dunia fikih, sehingga yang kita katakan adalah yang kuat dan yang lemah, bukan yang benar dan yang salah, bukan yang ahlu sunnah dan ahlu bid'ah, bukan. Tapi masalahnya adalah yang kuat, pendapat yang kuat dan pendapat yang lemah. Ini. Adapun ya Wan, huruf, kata, ayat yang disepakati. Contoh, maliki yaumiddin. Itu enggak benar, itu enggak masuk Al-Qur'an, itu enggak benar. Lah itu yang kufur. Ini muttafaqun alaih, yang disepakati. Annahu kafir, bahwasanya orang itu kafir. Wa fi hadha hujjatun, iya kafir, karena istilah kafir itu istilah yang dari dulu sampai hari kiamat nanti akan tetap berlaku. Wa fi hadha hujjatun qati'ah, dan dalam masalah ini ada hujjah yang sangat tegas. Ala annahu huruf, bahwasanya Al-Qur'an itu terdiri dari huruf-huruf. Intinya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai sifat kalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbicara dengan pembicaraan yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pembicaraan yang tidak menyerupai pembicaraan makhluk, yang tidak dapat digambarkan bagaimana menjadi bicaranya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara kalamullah itu adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an Al-Karim. Kalamullah adalah yakni huruf dan suara yang Allah sampaikan didengar oleh Jibril dan makhluk-makhluk yang Allah kehendaki. Oleh Jibril itulah yang kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bab berikutnya, faslun. Fasal berikutnya, ru'yatul mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah. Orang-orang mukmin nanti itu akan melihat Tuhan mereka pada hari kiamat. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman, yarawna, mereka itu akan melihat Rabbahum, Tuhan mereka, fil akhirati, di akhirat nanti, bi'absarihim, dengan mata-mata mereka, dengan pandangan mata mereka, wa yazurunahu wa yukallimuhum wa yukallimunahu, mereka menziarahi Allah, Allah berbicara kepada mereka, mereka berbicara kepada Allah. Qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah, wajah-wajah yang pada waktu itu akan berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, karena dia melihat kepada Tuhannya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla, sekali-kali tidak, innahum, sungguhnya mereka, mereka orang-orang kafir, arrabbihim yawma idzilla mahjubun, yani hari itu mereka akan terhalangi dari melihat Tuhannya. Imam Al-Qudamah rahimahullahu ta'ala mengatakan, falamma hajaba ulaika fi halis sakhati, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menghalangi mereka dalam kondisi marah, dalla, maka menunjukkan, ala annal mu'minina yarawnahu fi halir ridha, bahwasanya orang-orang mukmin itu melihatnya, melihat Allah, fi halir ridha, dalam kondisi ridha. Wa illa, kalau enggak demikian, lam yakun bainahuma farqun, tidak ada perbedaan antara keduanya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innakum tarawna rabbakum, kalian itu akan melihat Tuhan kalian, kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian akan melihat rembulan, sebagaimana kalian melihat rembulan, la tulammuna fi ra'yati, kalian tidak akan terhalangi, tidak akan berdesak-desakan tatkala melihatnya. Haditsun sahihun muttafaqun alaih, hadis ini sahih yang disepakati oleh Bukhari Muslim. Wa hadza tashbihun lirru'yati lirru'ya, ini adalah penyerupaan cara melihat dengan cara melihat, la lil mar'i wal mar'i, bukan yang dilihat dengan yang dilihat. Fa innallaha ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala la syabiha lahu wa la nadhir, tidak ada satupun yang menyerupainya. Salah satu di antara akidah Ahlus Sunnah, akidahnya Rasulullah, akidahnya para sahabat, akidahnya para ulama, akidahnya imam empat mazhab, dan akidahnya para ulama-ulama semuanya, mereka meyakini bahwasanya orang mukmin itu nanti akan melihat Allah di hari kiamat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan bisa dilihat oleh orang mukmin nanti di hari kiamat, dan itu adalah kenikmatan terbesar yang akan diraih oleh seorang mukmin, yang akan didapatkan oleh seorang mukmin. Ini apa dalilnya? Dalilnya sangat banyak. Dalilnya itu sangat banyak. Ini beberapa ayat dan hadis-hadis yang mutawatir. Jadi hadis-hadis yang mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun beberapa ayat kita lihat sebagiannya. Al-Imam Al-Qudamah rahimahullah taala menukil dalil yang pertama dalam surat Al-Qiyamah 22-23. Allah Subhanahu wa taala firman, wujuhun, wajah-wajah. Wajah-wajah orang-orang yang beriman. Yauma idzin, pada hari kiamat nanti, pada hari itu, pada hari kiamat nanti, nadhiratun, dengan lot itu artinya adalah berseri-seri. Jadi wajah hari itu akan berseri-seri. Wajahnya orang-orang mukmin itu akan berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Mereka, wajahnya orang-orang yang beriman itu melihat kepada Tuhan mereka. Hadis ini atau ayat ini sangat tegas menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan dilihat oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud yang tidak boleh sebutkan di sini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Dan orang-orang yang mereka itu ahsanu, berbuat baik, maka akan mendapatkan husna, akan mendapatkan surga. Waziyadah, dan akan mendapatkan kenikmatan tambahan dari surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menafsirkan ayat ini, maka beliau mengatakan, "Az-ziyadatu an-nadharu ila wajhillahil karim." Ziyadah, nikmat tambahan dari nikmatnya surga itu adalah melihat kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat yang ketiga. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir. Jadi Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Mutaffifun. Jadi beliau maknanya Allah Subhanahu wa taala firman, "Kalla innahum," sungguhnya mereka orang-orang kafir itu, "Ar-rabbihim," dari Tuhan mereka, "yauma idzil lamahjubun." Jadi sungguhnya orang-orang kafir itu terhalangi, tidak bisa melihat Tuhan mereka. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kalau memang orang-orang kafir itu terhalangi, berarti orang-orang mukmin tidak terhalangi. Jadi orang-orang mukmin itu tidak terhalangi. Dan itu adalah cara pendalilan yang sebelum Imam Ibnu Qudamah mengomong ini, sebelumnya adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Maknanya kalau memang wong mukmin karo wong kafir sama-sama enggak bisa melihat, oh sapa gunanya ayat ini? Ini terus sama gunanya ayat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa Al-Qur'an itu lamahjubun. Hijab, terhijabi, terhalangi. Dan maklum dalam bahasa, sesuatu yang terhalangi itu sebenarnya bisa dilihat, hanya ketutup. Kalau tutupnya dibuka, maka bisa kelihatan. Maka kalau tutupnya itu dibuka, dan bisa kelihatan. Dan itu yang terjadi. Jadi di hadapan orang-orang kafir, maka tutup itu tertutup. Di hadapan orang-orang mukmin, maka tutup itu terbuka, sehingga mereka bisa melihat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun dalil-dalil, jadi adapun dalil dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka itu sangat banyak. Jadi maka itu adalah sangat banyak. Sebagian yang disebutkan oleh beliau di sini dalam sahih hadis Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, kalian nanti akan melihat Tuhan kalian, akan melihat Allah Subhanahu wa taala kayak kalian melihat rembulan ini. Apa maknanya? La tudhammuna fi ru'yati. Tudhammun itu maknanya dua. Allam dalam arti berdesakan, allam dalam arti terhalangi. Maknanya adalah kalian enggak akan berdesak-desakan, dan kalian tidak akan terhalangi untuk melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak orang lihat rembulan gitu loh. Enggak ada tuh orang lihat rembulan terus desek-desekan ngono. Ini kepengen lihat rembulan. Terus kayaknya kok enggak ada orang lihat rembulan itu kemudian ada yang terhalangi. Lah kalau nonton atraksi ngono kan sing mburi enggak ketok. Ini lihat apa sing mburi itu enggak ketok, desek-desekan. Tapi lihat bulan kan enggak ada kejadian semacam itu. Begitulah seorang mukmin tatkala nanti melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun orang mukmin yang terhalangi, dan tidak ada orang-orang mukmin yang mereka itu berdesak-desakan tatkala melihat kepada yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kapan ini terjadi? Terjadinya nanti adalah di hari akhirat. Adapun kalau di alam dunia, jangankan kita yang masih di dunia, Rasulullah SAW yang sampai di Sidratul Muntaha aja enggak mampu melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala satu hari Aisyah radhiyallahu anha itu tanya sama Rasulullah SAW, pada waktu Rasulullah SAW itu menceritakan tentang peristiwa-peristiwa Isra Mi'raj, maka Rasulullah SAW itu mengatakan, menceritakan ya Rasulullah, yani Rasulullah menceritakan bahwasanya beliau itu sudah sampai di sebuah tempat, yani asma'u fihi sarifal qalam, saya di tempat itu melihat suara goresan pena yang menulis di Lauhul Mahfudz. Sudah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak, ya Rasulullah, pada waktu jenengan berada di posisi yang sudah sangat dekat itu dengan Allah, jenengan tatkala itu lihat Allah apa mboten? Gitu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la anna nurun anna arah, nyeningka ada cahaya yang menghalangi, bagaimana mungkin saya bisa melihat yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia di alam, selagi masih di alam dunia, maka dia tidak akan mampu untuk bisa melihat kebesaran dan keagungan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini pernah terjadi pada zaman Nabi Musa. Kaumnya Nabi Musa yang balelo tuh, jadi itu tuh ngomong sama Rasulnya, jadi minta untuk Tuhan kita itu wujudnya kayak apa toh? Nih, Allah itu wujudnya kayak apa? Jadi maka Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan permintaan ini tuh nggak masuk akal, aneh gitu ya. Tapi karena ini diminta oleh umatnya, Nabi Allah, jadi Musa alaihissalam minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, perlihatkanlah wujudmu kepadaku. Anzur ilaik, supaya aku bisa melihat, supaya aku bisa melihatmu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, qala lan tarani, engkau enggak akan bisa melihatku wahai Musa. Maknanya, selagi kamu masih hidup di alam dunia, engkau tidak akan bisa melihatku. Tapi enggak apa-apalah. Yani walakin ninzur ilal jabal. Tapi lihatlah gunung Turisina yang ada di depanmu itu. Lihatlah gunung yang ada di depanmu itu. Fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Apabila gunung itu masih tetap di tempatnya, kamu akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu ilal jabali ja'alahu dakka fa kharra Musa sa'iqa. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan diri, gitu ya, tajalli, di bukit itu, di gunung itu, ja'alahu dakka, gunung itu hancur berantakan. Yani fa kharra Musa sa'iqa, maka Nabi Allah Musa pun tersungkur pingsan. Itu di alam dunia. Jangankan kita, Nabi Musa saja yang pernah mendengar langsung suaranya Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu peristiwa turunnya wahyu kepadanya, tidak mampu yani untuk melihat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana gunung itu tidak akan hancur? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya hijab penutup wajahnya Allah itu terbuka, maka dunia seisinya ini akan hancur, tidak mampu menahan yani kebesaran, yani keagungan wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, nek ngono set, lha sejane alam akhirat piye? Beda. Alam akhirat itu alam lain, bukan alam kita yang sekarang. Bumi yang nanti di akhirat bukan bumi yang sekarang. Langit yang nanti di akhirat bukan langit yang sekarang. Rabbuna jalla wa ala menggambarkan itu dalam surat Hud, yauma tubaddalul ardhu ghairul ardhi was samawat. Pada suatu hari nanti, tatkala bumi itu diganti bukan bumi yang sekarang, langit pun bukan langit yang sekarang. Idza syamsu kuwirat, tatkala matahari digulung, langit digulung, semuanya dihancurkan, tapi tetap langit ada langit, tetap ada matahari, tetap ada bumi, tapi sudah bukan bumi yang sekarang. Manusia pun sudah bukan manusia yang sekarang. Oleh karena itu di padang mahsyar, mereka mampu menahan sesuatu yang tidak mampu orang di alam dunia. Mereka mampu menahan panasnya matahari dalam jarak 1 mil. Matahari dan bumi cuma berjarak 1,8 kilometer. Matahari dengan bumi. Dan mereka mampu bertahan di situ, di padang mahsyar, tanpa ada naungan, tanpa ada apa, selama waktu yang sangat lama, dalam riwayat Imam Ahmad sampai 70 ribu tahun di padang mahsyar. Kenapa mereka mampu melakukan itu? Karena memang alam mereka sudah beda dengan alam kita, sudah bukan lagi alam dunia yang sekarang ini. Orang ketika masuk ke dalam surga sudah beda dengan yang sekarang, wujudnya aja sudah beda kok. Orang masuk ke dalam surga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan diubah bentuknya oleh Allah, semuanya menjadi satu umur. Antara 30 sampai 40 tahun. Antara umur 30 sampai 40 tahun. Dan semuanya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk bapaknya, Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu kan tingginya 60 zira'. Satu zira long puluh kalau itu likur kan yos tinggi itu. Jadi hidup yang ada di surga bukan lagi hidup yang sekarang. Mau di sana ada sungai di air susu, ada sungai madu, ada sungai homer. Jadi kini ada sungai susu lah yang mampu. Tentunya ada sungai susu lah yang mampu. Jadi, kehidupan yang ada di surga itu beda drastis jauh. Maka semua orang akan mampu melihat wajahnya orang, wajahnya Allah Subhanahu wa taala kalau dia sudah masuk ke alam surga. Jadi kalau dia itu sudah jadi masuk ke alam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, titik dan mereka berselisih pada satu titik. Satu, mereka sepakat di dunia ini tidak akan ada seorang pun yang mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ngaku, pernah ngaku melihat Allah, maka dia kadzab, maka dia pendusta. Ini maksudnya para jamaah sekalian, ngaku melihat Allah di alam nyata. Teh. Yang kedua, para ulama juga sepakat bahwa orang-orang mukmin itu akan melihat Allah nanti di alam surga. Orang-orang mukmin itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di alam surga. Ini juga disepakati oleh para ulama. Yang mereka perselisihkan itu adalah satu, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhannya pada malam Lailatul Mi'raj, Isra Mi'raj. Itu yang ada sedikit perselisihan. Pendapat yang saya katakan depan tadi adalah pendapat yang paling kuat. Jadi karena ada sebagian riwayat dari Abdullah bin Abbas, seingat saya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi digabungkan dengan sebagian para ulama kalau melihat dengan mata kepala tidak, tapi bisa melihat dengan mata batin. Wallahu alam. Yang kedua, apakah mungkin orang di alam dunia melihat Allah di alam mimpi? Itu juga yang dijadikan pembicaraan panjang di kalangan para ulama kita. Wallahu nyini alam. Itu yang disepakati. Masih yang terakhir dalam bab ini adalah, apa sih kira-kira hikmahnya? Kok katik melihat yani Allah Subhanahu wa taala, yani melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia tertutupi, di akhirat dibuka. Ini kenapa para jemaah sekalian? Kalau Allah itu mampu dilihat di dunia, maka itu gono wong kafir. Jadi semua orang itu akan jadi beriman. Karena titik iman itu kan mempercayai sesuatu sing gak nyata. Dunia ini dunia ini ketaatan itu sing nyata capek oleh-oleh belum nyata, jadi belum nyata. Kemaksiatan itu nyata penai siksoni durung nyata. Kalau masuk ke alam akhirat semuanya berubah, jadi semuanya berubah. Makanya Rasulullah SAW sampai mengatakan, "Lau ya'lamuna ma fil 'atamati wal fajri sahih Bukhari. Lau ya'lamuna ma fil 'atamati wal fajri la atauhuma walau kana habwan." Seandainya mereka itu mengetahui pahalanya salat isya dan salat subuh berjamaah, niscaya dia itu akan berusaha mendatanginya ke masjid meskipun merangkak. Ini meskipun merangkak. Tapi kok ya napa wong aku akeh males sih? Karena gak cash. Ini coba po'o salat isya terus salat subuh no pahalai cash. Lah kono sing ini terlambat. Enggak ada yang terlambat. Lah wong indikasi 10.000 20.000 aku sing teko. Ini aku kan setelah anak sudah beberapa kali cerita di sebelah tetangga pesantren itu ada salah satu di antara saudara kita itu yang siapapun yang sholat di musola perusahaannya, kalau sholat subuh maksudnya jamaah di situ, muli-muli kok oleh duit sing cilik 10.000, ini sing orang dewasa 20.000. Lah gak usah anak putu ini lah sentak akeh tau saulan gak ketik kerja ini. Jadi 20.000 ping 30.600.000 dia istrinya anak etel dulu lah sakit tau ini sekarang kata kerja ini kata kerja ini itu masya Allah kemarin ya Jumat kemarin itu cuma sebelumnya lagi anak ada perlu dengan beliau, anak sama 1 tahun ini ada perlu dengan beliau, kita salat subuh di tempatnya. Masya Allah aku takut itu durung adzan, aku saf nomor telu. Anak datang itu belum adzan kan, anak janjian beliau berangkat kapan sih? 15 menit sebelum adzan Ustaz. Akhir insyaallah. Anda tunggu di kantor 15 menit sebelum adzan berangkat. Sampai sana belum adzan. Saf yang ketiga. Masyaallah, mantap keren. Belum adzan. Belum adzan. Anda datang itu belum adzan itu saf yang ketiga. Ini setelah salat anak noleh ke belakang itu 8 atau 10 saf gitu padahal. Padahal anak kalau salat duha magrib, salat isya sering salat di situ karena kebetulan beliau juga masih keluarga dengan anak itu ya. Wes adzan wes saf pertama. Ini salat maghrib, salat isya. Ya paling satu saf, satu setengah. Tapi subuh 8 saf, 10 saf. Gara-gara rumpul lewu 10.000. Nah, para jemaah. Jadi itu. Nah, di alam akhirat semuanya berubah. Seorang mukmin sejati, para jemaah Allah Taala. Seorang mukmin sejati. Orang yang ikatan batinnya dengan Allah itu kuat. Maka kenikmatan yang tertinggi adalah melihat wujud kekasihnya. Dan kekasih seorang mukmin yang paling tinggi adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini tatkala orang itu melihat Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kenikmatan tertinggi yang melupakan semua nikmat-nikmat surga yang lainnya, yang merupakan ini semua kenikmatan ini surga yang lainnya. Wallahu a'lam. Dan ini adalah keimanan, keyakinan seorang mukmin tatkala nanti dia itu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kayaknya ini fitrah manusia, para jemaah sekalian. Saya mengingkari ini itu mengingkari fitrah. Semua agama itu para petinggi-petinggi agamanya itu kepingin untuk melihat wujud Tuhannya. Orang-orang Kristen itu kan diberikan satu keyakinan nanti masuk surga bersanding dengan Bapa, ngono toh? Ini. Lah. Di agama Hindu itu kalau enggak salah, mudah-mudahan saya enggak salah. Ini. Kalau mereka itu kepingin melihat kepada wujud dewa-dewa mereka, mereka itu harus melaksanakan tapa brata. Ini. Ini ngoleh pitung dino gak makan, gak minum, gak tidur untuk melihat wujud Tuhan-Tuhan mereka. Tapi si nampak ya setan. Ini. Si nampak ya setan. Lah, karena memang orang itu kalau cinta pada sesuatu, yang paling dia inginkan adalah melihat wujud dari apa yang dia cintai. dari apa yang dia cintai. Semua para jemaah sekalian, semua yang dicintai itu bisa terwujud, bisa dilihat Al-Quran, bisa kita lihat Rasulullah SAW tahu gambarannya, malaikat dan yang lainnya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mampu dilihat di alam dunia, maka nanti akan bisa dilihat di alam akhirat. Wallahu a'lam. Insyaallah Subhanahu Wa Taala, ini yang bisa kita belajari pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang masalah qada dan qadar. Ta'hiri subhanakallahumma bihamdik syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wa sallama baraka nabi Muhammad.